Kerajaan beri duit RM100 ke murid sekolah, ada kata rasuah, betul ke tak? Jadi kadang-kadang kalau kita anggap tu rasuah, belum tentu rasuah. Tapi kalau kita rasa inilah budi yang perlu kita balas, maka jadilah benda tu sudah rasuah. Untuk mengingatkan kita tentang budi yang sebenarnya bukan budi. Ingat molek segala rakyat Malaysia dan rakyat dunia. Kita rakyat ni lah yang mempunyai negara. Hasil negara tu hasil kita. Duit dalam pembendaraan negara tu duit kita sebenarnya. Kereta-kereta hak menteri pakai dia tulis menteri tu, kereta kita. Betul tak? Kereta dia beli. Hak kerajaan hak kita kan. Jadi kita lantik dia wakil untuk uruskan harta itu, bahagikan adil sesat kepada kita. Macam kita lantik maknanya seorang pengurus yang jaga kebajikan, duang tabung masjid, bukan pitih dia, pitih orang ramai, untuk digunakan kebajikan orang ramai. Maka kita lantiklah satu badan namanya kerajaan. Maka dia dapat ke dia 50 juta, kita dapat RM100. Andai ke tak? Ini zalim namanya. Faham? Tapi walau bagaimanapun kalau kita rakyat, kita berhak menerima sumbangan untuk kita. Yang membahagikan dan tidak adil, masuk neraka. Mana-mana pemerintah-pemerintah yang menipu RM1 wang rakyat dia, wajib masuk neraka. Nampak? Itu hal dia. Soalan